nah, mengecil atau menyusut hilang. Wa khulifat bil ard. Mahalat ini dari besar, rusak-rusak kecil hal ini sehingga sampai hilang sama sekali. Wa khulifat bil ard. Gunung-gunung itu dicampurkan dengan tanah, dengan bumi. Jadi di musifat al-ard diratakan di atas tanah itu, tidak dilenyapkan, dicabut dari akar-akarnya, dari tempat-tempat mereka berdiri. Fakana jami' qa'an saf-safa, hingga semuanya bumi dan gunung-gunung itu menjadi tanah hamparan yang luas, datar. La tara fiha iwajan wala anta, tidak ada yang membukit, tidak ada pula lembahnya, rata. Hadza ma yusna'u bil ard wa ma 'alayha, ini yang Allah perlakukan, Allah perbuat terhadap bumi dan semua yang ada di atasnya. Nah, ini kehancuran yang pertama. Setelah manusia, apa namanya, Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, semua hancur berantakan. Lalu kemudian wa nufikha fihi ukhra fa idza nam hum qiyamun yanzurun. Nah, kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, seperti diterangkan oleh beliau di sini, jasad-jasad itu kembali utuh, kemudian roh-roh itu disatukan kembali ke jasad masing-masing, lalu dengan tiupan kedua ini faidan nas qiyamun lirabbil alamin, keluar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, setelah bumi dan gunung-gunung itu rata. Wa amma mimma yusna'u bis sama, adapun yang diperlakukan oleh atau yang mayasna'u bis sama, apa yang Allah perbuat terhadap langit, fa innaha tatqarib wa tamur wa tatashaqqaqu wa yataghayyaru launuha. Adapun yang Allah perbuat terhadap langit, maka langit itu bergoncang, kemudian seperti berlepas tanggal, terbelah dan berubah warnanya. Jadi dalam ayat yang lalu, ya, wa futihatis sama'u fa kanat abwaba, seperti kepingan-kepingan. Nah, pintu-pintunya seperti dia memiliki pintu-pintu, terbelah-belah dan berubah warnanya. Watahi ba'da tilka as-salaba wal quwwatu wal 'azima al-'azima. Watahi wa hayyani lemah. Nah, jadi sangat-sangat rapuh lemah setelah dia demikian padatnya salabah, demikian kuatnya, dengan kekuatan yang sangat azim, dengan saya ini kekuatan yang sangat luar biasa. Wa madza illa, itu semua tidak lain adalah karena ini perkara yang sangat dahsyat yang membuatnya azza yang menakutkan dia, menggoncangkan dia. Wa karbun jazim ha'il, petaka yang sangat luar biasa, yang besar dan mengerikan, yang membuat langit itu pun pecah berantakan. Auhaha wa adu'afaha, yang membuatnya jadi wahan, ini sama maknanya, adu'af dan waha, du'afa, ini sama-sama, ini sebenarnya mungkin satu sisi yang punya makna yang berbeda, tapi keduanya maknanya sama-sama, jadi lemah dan sangat-sangat tidak jadi berdaya. Ini rapuh, bahkan di dalam ayat-ayat yang lalu saking dahsyatnya seperti dah hancur berantakan. Ini yang jelas karena saking lemahnya, karena ini melihat ataupun mengetahui adanya yakni petaka ataupun bencana yang sangat, kehancuran yang luar biasa. Wal malaku ai al malaikatul kiram, dan malaikat-malaikat yang mulia, ala arja'iha ai ala jawani bis sama' wa arkaniha, berada di sisi-sisi langit, di tepi-tepi langit, khadi'ina li rabbihim mustakinina li 'azamati, dalam keadaan mereka tunduk kepada Allah dan mereka ini merasakan ketenangan, yakni kehinaan di hadapan kebesaran Allah. Wa qala wa yahmilu 'arsha rabbika yawm fawqahum yawma idzin tamaniyah, pada hari itu yani malaikat-malaikat memikul arsy Allah Azza wa Jal di atas pundak-pundak, yani di atas mereka, yani 8 malaikat menopang, mengangkat, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama dari sini, arsy Allah yang 8 tiang. 8 tiang yang dipikul oleh 8 malaikat. Arsy yang luar, yang merupakan atap alam semesta, yang tentu luar biasa besarnya, ya, itu dipikul oleh 8 malaikat. Amlakun fi ghayatil quwwah. Amlak fi ghayatil quwwah. Malaikat-malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Idza ata lil fasli bainal ibad wal qada' bainahum. Ketika Allah datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya dan menyelesaikan urusan di antara mereka. Bi'adlihi wa qistihi wa fa'alnya dengan yakni tidak berat sebelah, dan dengan karunia-Nya Allah di antara hamba-hambanya, bahkan manusia dan jin mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka diadili. Hanya bedanya manusia dan jin, nah, mereka ada duhanya, ada dua pilihan, surga atau neraka. Sedangkan binatang-binatang itu selesai urusan mereka, selesai pula keadaan mereka. Mereka dijadikan turab. Terakhir para ulama, mereka dijadikan. Oleh karena itu Allah berfirman, yauma idzin tu'raduna 'ala Allah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. La min ajsamikum. Tidak dari jasad-jasad kalian, ajis wa ajsad. Bentuk. Wa tidak pula amalan kamu dan sifat-sifat kamu, keadaan kamu, bagaimana perbuatan-perbuatan kamu, keadaan-keadaan yang kamu luh final mulaid wa syahada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Wa yusharul ibadu khufatan uratan ghurlan. Dan hamba-hamba Allah, semuanya manusia nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, nah, tidak dalam keadaan dia berpakaian, dan tidak dalam keadaan berkhitan. Fi ardin mustawiyah, di bumi yang rata, datar, yaitu bumi yang sudah ditukar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bumi yang lain, langit yang lain. Yasma'uhumudda'i. Atau, nah, yusmi'uhumudda'i wa yanfuduhum al-basar. Yani para penganjur, para pendengar, yani yang menyeru, mendengar, memperdengarkan kepada mereka. Dan wa yanfuduhum al-basar. Dan pandangan-pandangan mata pun menyanyi melihat kepada mereka. Fahina idzin yujazihim bima amilu. Walihada zakara kaifiyatul jaza. Fahina idzin yujazihim bima amilu. Pada waktu itulah, nah, pada waktu itu dengan Allah menyebutkan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tertutup mata mendengar, dan mereka pun mendengarkan seruan, melihat apa yang mereka lihat di padang mahsyar itu terlihat oleh mereka. Nah, lalu di saat itulah setelah itu mereka satu persatu diadili oleh Allah sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dan ayat-ayat yang berikutnya Allah menerangkan tentang kaifiyatul jaza, dan ini mereka yang mendapatkan dalam catatan amalannya dari kanan dengan penuh kemuliaan, dan dengan bangga dia akan kembali bertemu dengan keluarganya. Mereka akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ini baca oleh kamu kitabku. Nah, dan seterusnya ke dalam ayat-ayat yang berikutnya. Nah, ini pun, nah, tidak akan ada yang lolos, lepas dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah mau mungkin sejak sekarang sudah bisa di, nah, Allah maha kuasa untuk mengadili mana yang mereka yang berhak untuk, yang pantas untuk mendapatkan neraka dilemparkan seketika, atau yang mereka berhak untuk mendapatkan surga itu sudah dimasukkan ke dalam surga tanpa ada pengadilan. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah menampakkan kepada kita keadilannya, dan kita pun masing-masing akan merasakan dan melihat kenyataan tersebut. Wallah. ini persiapan kita. Yang bisa menolong kita kecuali amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ilaha subhanakallah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.